Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Kita melanjutkan al-idhah wa tabyin. Sekarang nususu wa aqwalu al-ulama'i, teks-teks dan ucapan-ucapan para ulama, atau penegasan-penegasan dan ucapan-ucapan para ulama, fi annal qasda, yang menjelaskan wa al-qasdu bi ma'nal i'tiqad wan niyyati ghairu mu'tabarin, bahwa al-qasdu yang bermakna i'tiqad dan niat itu tidak dianggap. Pertama, al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah ba'da an saqa ahaditha fi dhammil khawarij. Al-Imam At-Tabari rahimahullah setelah menuturkan hadis-hadis tentang celaan terhadap khawarij, wa annahum yamrukuna minad dini, dan bahwa khawarij itu keluar dari din, sama yamruku as-sahmu minar ramyati, seperti panah keluar melepas menembus sasarannya, oh, saking kencangnya gitu kan, oh, sasarannya tembus lepas gitu kan. Qala, berkata Imam At-Tabari, kan dalam apa terjemahan bisa diartikan seperti panah lepas dari busurnya kan, itu sebenarnya keliru itu kan. Maksudnya aromnya itu sasaran, gimana ini sasaran panah saking kencangnya tembus lepas kayu gitu kan, seperti lepasnya panah dari sasaran tembus aromnya itu, seperti dalam tafsir hadis. Fihi, di dalam hadis-hadis itu, dalam hadis itu ar-raddu, ada bantahan, ala qawli man qala, terhadap pendapat orang yang mengatakan la yakhruju ahadun minal islam min ahli qiblah, tidak seorang pun keluar dari Islam dari kalangan ahli kiblat ini, atau la yukhruju, atau tidak dikeluarkan seorang pun dari Islam dari kalangan ahli kiblat itu, ba'da istihqaqihi, setelah dia berhak mendapatkan hukmahu, hukum kafir, hukum keluar dari Islam, illa biqasdil khuruji minhu, kecuali dengan maksud keluar dari agama Islam, aliman seraya mengetahui. Fa innahu, karena sesungguhnya pendapat itu, mubtilun liqaulihi fil hadis, menggugurkan sabda Rasulullah dalam hadis, yaqulunal haqqa, mereka itu orang-orang khawarij mengatakan kebenaran, wa yaqra'una al-qur'ana, dan membaca al-qur'an, wa yamruquna minal islami, dan mereka keluar dari Islam, wa la yata'allaquna minhu bisyai'in, dan mereka tidak bergantung kepada sesuatu pun darinya. Wa minal ma'lum, dan termasuk yang ma'lum diketahui, annahum, bahwa orang-orang khawarij lam yartakibu istihlal dima'il muslimin, tidak melakukan penghalalan darah kaum muslimin, wa amwalihim, dan harta kaum muslimin, illa bi khata'in minhum, kecuali dengan sebab kekeliruan mereka, dari mereka, fima ta'awwaluhu, dalam apa yang mereka ta'wil, min ayil qur'ani, dari ayat-ayat Al-Qur'an, ala ghairil murad minhu, terhadap makna yang tidak dimaksudkan darinya. Jadi ketika menjelaskan hadis tentang celaan terhadap khawarij, yang disebutkan bahwa mereka keluar dari din seperti keluar lepas panah dari sasarannya, Imam Ibnu Jarir mengatakan di dalam hadis ini ada bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa seorang pun dari ahli kiblat, yang disebut ahli kiblat itu syaratnya dua. Ulama mengatakan yang disebut ahli kiblat adalah man ata bis tauhid wa lam ya'ti binaqirin, orang yang mendatangkan tauhid dan tidak mendatangkan satupun pembatal keislaman. Disebut ahli kiblat bukan orang yang fasik kiblat, tapi orang yang mendatangkan tauhid dan tidak mendatangkan satupun pembatal tauhid. Termasuk ahli kiblat berarti ahlus sunnah yang komitmen dengan tauhid, kemudian ahlu bid'ah yang menganut paham bid'ah seperti apa Asy'ariyah. Jadi mereka punya tauhid walaupun pahamnya bid'ah disebut ahli kiblat, termasuk juga orang-orang fasik atau bid'ah amali. Bid'ah kalau tadi kan ya Asy'ariyah, Maturidiyah, Murji'ah itu kan bid'ah i'tiqad. Kalau bid'ah amali seperti Maulidan dan Islamiyah itu kan bid'ah amali. Terus juga orang-orang fasik dari kalangan orang muslim yang masih punya tauhid itu disebut ahli kiblat. Nah, mereka tidak boleh dikeluarkan dari Islam itu kan sebagai tidak pembatal, melakukan pembatal ya. Hadis tentang khawarij itu mengandung bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa seorang pun dari ahli kiblat tidak boleh dikeluarkan dari Islam, tidak boleh diponis kafir setelah berhak mendapatkan ponis itu, kecuali katanya kalau ada maksud keluar dari Islam. Nah, pendapat ini terbantahkan dengan hadis Rasul. Karena dalam hadis Rasul mengatakan mereka mengatakan al-haq, membaca Al-Qur'an, keluar dari Islam dan tidak memegang sesuatu pun dari Islam itu. Sedangkan disebutkan dalam hadis mereka itu apa? Mengatakan al-haq, membaca Al-Qur'an kan, tapi keluar dari Islam. Seandainya mereka tahu diri mereka itu sudah keluar dari Islam, tentu enggak akan membaca Al-Qur'an lagi. Mereka disebutkan orang-orang yang rajin ibadah. Kalian menganggap sepele ibadah kalian dibandingkan dengan ibadah mereka. Saum kalian dengan saum mereka. Artinya mereka mujtahid ijtihad dalam ibadah. Seandainya mereka tahu sesat, tahu keluar dari Islam, tentu mereka tidak akan sungguh-sungguh dalam ibadah. Jadi orang-orang khawarij tidak melakukan penghalalan darah dengan harta kaum muslimin karena salah takwil terhadap ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dengan anggapan siapa yang melakukan dosa, siapa yang mencuri berarti telah berhukum dengan hukum Allah. Sedangkan Allah mengatakan pemalam yakum bima ansallah faulai kaumul kafir, berarti pencuri kafir. Siapa yang berzina dalam kamus mereka berarti telah berhukum dengan selain hukum Allah. Sedangkan Allah mempunyai kafir orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Begitu. Jadi mereka menganggap maksiat itu adalah berhukum dengan selain hukum Allah. Terus mengambil ayat tentang ayat kekafiran yang berhukum dengan selain hukum Allah. Terus mereka menyimpulkan berarti pezina, pembunuh, pencuri, perampok adalah kafir. Sehingga kalau kafir berarti mereka murtad. Nah, kalau yang melakukan maksiat ini penguasa muslim, berarti ini penguasa melakukan maksiat dalam kamus mereka, maksiat adalah berhukum dengan selain hukum Allah. Berarti kafir. Berarti penguasa murtad. Nah kalau murtad harus diperangi. Maka mereka memerangi orang murtad, ini meninggalkan kafir asli. Yang orang muslim yang dianggap murtad diperangi, orang kafir asli dibiarkan. Nah mereka terjatuh dalam sikap itu karena khotok, keliruan dalam ta'wil. Namun demikian mereka tidak diuzur, tetap disebutkan mereka telah keluar dari Islam, tidak memegang sesuatu pun darinya. Itu dalam Fathul Bari. Kemudian kedua, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya mengatakan, babu khawfil mu'min min an yahbita amaluhu wa huwa la yash'uru. Bab kekhawatiran orang mukmin dari keterhapusan amalannya sedangkan dia tidak menyadari. Imam Al-Bukhari buat bab khawatirnya orang mukmin dari hapus amal tanpa disadari. Yaqulu Syaikhu Ad-Doktoru Abdul Aziz Al-Humaidi, Syekh Dr. Abdul Aziz Al-Humaidi, a'adahullahu lil haqqi, semoga Allah mengembalikannya kepada kebenaran. Kemudian disebutkan lagi, karena Syaikh Abdul Aziz Al-Humaidi minal masyayih as-sadiqin. Syaikh Abdul Aziz Al-Humaidi dahulunya termasuk para masyayih yang jujur. Itu kan? Ala jiyadjatil haqqi, di atas jalan kebenaran. Ila an sajanahu tawagitu ahli Saud, sampai akhirnya dipenjara oleh togut-togut dinasti Saud. Fama akhrajuhu, kemudian mereka tidak mengeluarkan syaikh ini dari penjara, illa waqad taraja'a, melainkan saya ini telah taraju' anil haqqi, dari kebenaran, fi kasiri min abwabil aqidah, dalam banyak permasalahan aqidah. Waqad radda alaihi Syekhul Fadilu Abu Muhammad Al-Maqdisi. Syekh Abu Muhammad Asim Al-Maqdisi telah membantahnya. Faqallahu aslah. Fi risalati dalam risalahnya Millatu Ibrahim. Limadha tukhifuhum. Mila Ibrahim. Kenapa kalian kamu takut terhadap mereka? Kenapa membuat mereka takut? Mila Ibrahim, kenapa membuat mereka takut? Di kitab ini, Dr. Abdul Aziz mengatakan dalam kitab bihi Al-Qayyim Al-Ma'ti, dalam kitabnya yang bagus, lagi bermutu, yang namanya Taqrirul Qur'anil Azim li hukmi muwalatil kafirin. Penegasan Al-Qur'an Al-Azim perihal hukum loyalitas kepada orang-orang kafir. Syarihan ibarat Al-Bukhari hadhihi. Seraya beliau mensyarah ucapan Imam Al-Bukhari ini. Wa kaifa yahbitu amaluhu? Wa kaifa yahbatu amaluhu? Bagaimana terhapus amalannya wahuwa la yashur, sedangkan dia tidak menyadari? Jawabannya, ayyaf ala fi'lan zahiran, yaitu orang melakukan perbuatan yang zahir, au yaqa'u fi naqidin amaliyin, atau jatuh dalam pembatal keistaman yang amali, perbuatan, sifat bersifat perbuatan, wa laysa fi qalbihi qasdul kufri, sedangkan di dalam hatinya tidak ada niat untuk kafir. Awir ridha bihi, atau di hatinya tidak ada keriduan terhadap kekafiran tersebut. Awan awan nahwi zalika, atau hal serupa itu. Fayakfuru, maka dia menjadi kafir. Wayahbatu amaluhu, dan hapus amalannya. Wahuwa la yashuru, sedangkan dia tidak menyadari. Jadi walaupun tidak ada keriduan, tidak ada niat untuk kafir, kalau melakukan kekafiran salah zahir, maka kafir. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Yaqulul Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wabil jumlah, dan secara umum, faman qala, barang siapa mengatakan, aw fa'ala, atau melakukan mahwa kufrun, sesuatu yang merupakan kekafiran, kafara, ini ada kalimat yang kurang. Kafara bizalika. Maksudnya, wabil jumlah faman qala aw fa'ala mahwa kufrun kafara bidzalika wa illam yaqsud an yakuna kafiran. Secara umum, barang siapa mengucapkan atau melakukan sesuatu yang merupakan kekafiran, maka dia menjadi kafir dengan sebab hal tersebut, walaupun dia tidak bermaksud untuk menjadi orang kafir. Jadi orang melakukan atau mengucapkan kekafiran tanpa dipaksa, maka dia kafir walaupun tidak ada maksud untuk kafir. Dalam as-salimul maslul. Waqala aidan, dan berkata juga, wal ghardu, dan maksudnya huna di sini, annahu, sungguhnya kama anna riddata, sebagaimana riddah itu tatajarradu anis sababi, bisa kosong dari sebab, dari tujuan. Kadzalika, begitu juga qad tatajarradu an qasdi tabdiliddini. Bisa begitu juga kadang kosong dari maksud merubah agama, wa iradati takdzibi birrisalati, dan keinginan mendustakan risalah. Maksudnya kemurtadan itu selain bisa sebagaimana melakukan tanpa apa, bisa kosong dari sebab. Ini orang melakukan. Begitu juga bisa kosong dari maksud mengganti agama atau maksud mendustakan risalah. Sehingga ketika hal itu dilakukan, maka orang telah murtad. Kama tajarrada kufru iblisa an qasdi takdzibi birrububiyyati. Sebagaimana kekafiran iblis kosong dari maksud mendustakan rububiyyah. Wa in kana adamu hadzal qasdi la yanfa'u, walaupun tidak ada maksud ini tidak manfaat baginya. Kama la yanfa'u man qala al-kufra sebagaimana tidak manfaat bagi orang yang mengucapkan kekafiran, ala yaqsuda an yakfura. Tidak ada maksud dia untuk kafir. Jadi tidak ada maksud orang untuk kafir tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkan kekafiran. Jadi tidak ada maksud untuk kafir itu tidak manfaat kalau memang ucapan kekafiran sudah dilontarkan. Dalam asfar yang bermaksud. Kemudian Al-Imam Syamsuddin As-Sarkhasi Al-Hanafi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa kadzalika, begitu juga man shalla li ghairil kiblah, barang siapa salat menghadap selain kiblat, au bi ghairi taharatin, atau tanpa taharah, muta'ammidan, sengaja, yakfur, maka dia kafir. Wa in wafaqa dzalika al-qiblata, walaupun hal itu menyelarasi kiblat. Maksudnya orang sengaja salat menghadap bukan kiblat, sengaja itu dia kafir. Begitu juga orang sengaja salat tanpa taharah, tanpa alasan, sengaja itu. Itu kafir. Kenapa? Karena disebut memperolok-olok ajaran itu. Wa kadzalika, dan begitu juga lau atlaqa kalimatal kufri, seandainya dia melontarkan ucapan kekafiran istighfafan dalam rangka pelecehan, la'tiqadan, bukan dalam rangka keyakinan. Orang mengucapkan kalimat kekafiran dalam rangka penyepelean aja itu. Bermain-main, bergurau itu kan pelecehan. Bukan dalam rangka keyakinan. Asy-syahid qauluhu, yang menjadi bukti di sini adalah ucapan Imam Asy-Syarkhasi, lau atlaqa al-kufra ka lau atlaqa kalimat al-kufri istighfafan la tiqadan, seandainya orang melontarkan ucapan kekafiran karena pelecehan bukan karena keyakinan. Kalau mustakhifu, di mana orang yang melecehkan itu layak sudu al-kufra, tidak maksud untuk kafir. Kemudian yang kelima, Al-Imam Ibnu Nujaim rahimahullah qala fil bahri ra'iq, dalam kitabnya Al-Bahri Ra'iq mengatakan, walhasil dan kesimpulannya, anna man takallama bi kalimatil kufri, bahwa barang siapa mengucapkan kalimat kekafiran, hazilan, selaya bercanda, awla iban, atau bermain-main, bersinda gurau, kafara, maka dia kafir, indal kul, menurut seluruh para ulama. Wala tibara bi'tiqadi, dan tidak dianggap keyakinannya. Ini mengucapkan kalimat kekafiran, bermain-main atau bersanda, itu kafir menurut seluruh ulama. Ijma' para ulama. Keyakinannya tidak dianggap. Wa qad naqala hadzal kalama wa aqarrahu Ibnu Abidin fi hasyiyati. Ucapan ini telah dinukil dan diakui oleh Ibnu Abidin dalam hasyiyahnya. Kemudian yang keenam, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mengatakan, inda syarhihi li ahaditsil khawarij, wa fihi, dalam hadis ini, anna minal muslimina, ada penjelasan bahwa di antara orang Islam, man yakhruju minad dini, ada orang yang keluar dari agama ini, min ghairi qasdil khuruji minhu, tanpa maksud keluar darinya, wa min ghairi an yakhtara dinan ala din Islam, dan tanpa memilih agama yang lain atas agama Islam. Ini dalam hadis tentang antara khawarij ada istimbat ulama, bahwa di antara orang-orang muslim ada orang yang keluar dari Islam tanpa maksud keluar dari Islam dan tanpa memilih agama yang lain atas agama Islam. Qala Al-Imam Abdul Latif Al-Syekh, Al-Imam Abdul Latif Ibn Abdul Rahman Ibn Hassan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab mengatakan, firaddihi ala ahadil mu'taridin ala da'watul haqqi, dalam bantahannya terhadap salah seorang yang mu'taridin, menentang dakwah kebenaran, yang menentang atau memprotes. Wa qawluhu, dan ucapannya, ibaratul fuqaha fi hukmi Fibabi hukmil murtad yaqulun, ucapan para fuqaha dalam bab hukum orang murtad, mereka mengatakan wa kullu muslimin irtadda, dan setiap orang muslim yang murtad wa huwa mukallafun mukhtar, sedangkan dia adalah mukallaf mukhtarun lagi mukhtar, pilih-pilih maksudnya tidak dipaksa. Wa muraduhum, maka maksud ucapan para fuqaha itu anna af'alahu, bahwa perbuatan orang tersebut taqa'u, terjadi an ikhtiyarin wa qasdin, terjadi dari pilihan ya, dan maksud sengaja. La an yakhtara an yakfura, bukan maksudnya orang itu memilih untuk kafir. Jadi maksudnya dan ikhtiar di sini adalah tidak dipaksa, bukan niat untuk kafir. Wa huwa ya'lamu, ya bukan maksudnya dia memilih kekafiran. Wa huwa ya'lamu bi anna ma fa'alahu kufrun, sedangkan dia mengetahui bahwa yang dia lakukan adalah kekafiran. Jadi maksudnya bukan bukan memilih kafir, sedangkan dia sendiri tahu itu adalah kekafiran. Nah, kalau yang mengatakan seperti ini, maksudnya bahwa orang tidak dikafirkan kalau niat kafir dan tahu itu adalah kekafiran, kata beliau, hadza su'u fahmin wa adamu fiqhin. Ini adalah kesalahan paham dan ketidakpahaman. Mislahul Zalam. Kitab Mislahul Zalam. Iman kazaba ala syekh al-imam. Kemudian al-imam Muhammad ibn Ismail as-San'ani rahimahullah. Beliau mengatakan, saraha al-fuqaha'u, para fuqaha menegaskan, fi kutubil fikhi, dalam kitab-kitab fikih, fi babi riddati, dalam bab riddah, anna man takallama bi kalimatul kufri, bahwa orang yang mengucapkan kalimat kekafiran, kafara, maka dia kafir. Wa illam yaqsud ma'naha, walaupun tidak maksud terhadap maknanya. Tidak maksud untuk kafir. Dalam kitab Aqidatul Muwahhidin. Kitab pesonannya adalah Tathirul Iqtikad. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Ali Ash-Shawqani rahimahullah. Beliau mengatakan, wa katsiran ma ya'ti ha'ula'ir ra'aya, dan sering sekali masyarakat itu mendatangkan bi alfazin kufriyah, kalimat-kalimat kekafiran. Fa yaqulu, di mana dia mengatakan huwa yahudiyun la yaf'alana kaza wa la yaf'alana kaza. Dia Yahudi, maksudnya dia itu saya, maksudnya gitu kan. Orang mengatakan saya Yahudi kalau saya harus melakukan ini, kalau enggak saya Yahudi gitu kan. Kayak gini, saya kafir kalau seandainya saya beli barang ini. Itu kalimat itu nggak boleh. Sini, fayartadu, sehingga dia murtad tarotan, kadang bil qawli dengan ucapan, wa tarotan, dan kadang bil fi'li dengan perbuatan, wa huwa la yash'ur, sedangkan dia tidak menyadari. Jadi banyak masyarakat ini kaitan dengan masyarakat apa? Yaman itu kan. Karena beliau menjelaskan tentang Yaman, sering sekali mereka mengucapkan kalimat kekafiran sehingga mereka kafir tanpa mereka sadar. Bahkan sampai beliau menyebutkan juga nanti bahwa orang yang masih banyak sekali kemurtadan, masyarakat menjadi murtad dengan sebab dia meninggalkan salat atau sholat tanpa memenuhi rukun dan syaratnya. Sampai berkafirkan juga. Sebab itu. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.